Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman baik kamu dari pagar kehidupan. Siapa lagi kalau bukan Aryan Surya. Nah kali ini saya akan membicarakan sebuah hal yang paling fenomenal. Kenapa saya bilang paling fenomenal? Karena kali ini saya ingin membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan cinta. Betul, lagi-lagi berhubungan dengan cinta, C-I-N-T-A. Kalau kita bicara soal cinta teman-teman, sepertinya tidak ada habis-habisnya ya. Ada aja masalah-masalah yang paling sering berhubungan dengan masalah yang satu ini, yaitu masalah cinta. Nah oleh karena itu, tanpa banyak basa-basi, izinkan saya, sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, memberikan sebuah pencerahan bagaimana pendapat saya, pola pikir saya mengenai sebuah hal yang disebut dengan cinta. Kalau kamu sudah sering menonton video-video saya, terutama kalau kamu masuk ke channel saya di Pagar Kehidupan, saya sudah mengkategorikan banyak kategori ya. Di situ ada motivasi cinta, motivasi bisnis, bahkan ada juga motivasi spiritual. Nah, kalau kamu sering menonton video-video saya yang berhubungan dengan motivasi cinta, pasti sudah banyak pencerahan yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi percaya atau enggak teman-teman, di balik semua video yang saya berikan, yang alhamdulillah sudah merubah banyak hidup orang, masih ada juga loh beberapa sahabat Pagar Kehidupan yang mengalami kebingungan gitu mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan cinta. Nah sekarang saya minta tolong kamu tolong dengarkan saya, fokus kepada suara saya, dan jadikan apa yang akan saya berikan kepada kamu sedikit lagi sebagai acuan kamu di dalam memandang cinta. Sudah siap? Oke, dengarkan ya. Yang pertama, saya akan membicarakan sebuah hal yang disebut dengan ganteng dan cantik. Percaya atau enggak teman-teman, masalah ganteng dan cantik ini kayaknya paling banyak jadi alasan kenapa orang jadi jomblo loh. Faktanya adalah begini. Kalau saya tanya sama teman saya yang cowok, bro, lu kenapa jomblo? Aduh, gua habis gak ganteng sih. Gua gak seganteng itu. Gua gak seganteng ini. Kalau saya tanya yang cewek, kenapa kamu jomblo? Aduh maaf mas bro, maklum badan saya gendut. Saya gak secantik supermodel, badan saya gembrot. Atau, aduh maaf mas bro, kulit saya hitam, jadi gak ada yang mau sama saya, dan sebagainya. Apakah itu semua benar? Faktanya adalah begini, saya memiliki sebuah fakta yang sudah terbukti dengan jelas, dan itu pasti benar. Apa faktanya mas bro? Ganteng dan cantik itu relatif, yang mutlak adalah kecocokan. Sekali lagi, ganteng dan cantik adalah suatu hal yang relatif, yang mutlak atau pasti adalah kecocokan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa yang namanya ganteng dan cantik itu relatif. Relatif itu maksudnya gimana, Mas Bro? Kamu percaya atau enggak, yang namanya bagi setiap orang, kriteria cantik dan ganteng itu macam-macam loh. Contohnya saya. Bagi saya, cewek yang kurusnya seperti supermodel, bagi saya itu jelek. Tapi bagi saya, cewek yang berisi itu cantik. Tapi ada juga cowok yang menganggap cewek berisi itu jelek. Ada yang menganggap cewek kurus seperti supermodel itu cantik. Jadi bagi saya dan cowok itu, cantik itu berbeda dan itu relatif. Begitu juga dengan kegantengan. Bagi cewek, ada cowok yang ganteng itu mungkin model rambutnya kelimis. Tapi ada juga cewek yang menurut dia, cowok ganteng itu keribo. Ceweknya sama-sama cewek, tapi pendapat mereka mengenai kegantengan berbeda. Itu yang membuktikan bahwa cantik dan ganteng itu relatif. Nah terus, kalau cantik dan gantengnya relatif, yang mutlak itu apa mas bro? Yang mutlak atau pasti itu adalah kecocokan. Kecocokan itu maksudnya begini. Kebanyakan orang yang sering saya hadapi dan saya lihat adalah mereka selalu memaksakan hubungan yang sebenar-benarnya tidak cocok. Sekali lagi, permasalahan cinta kamu sampai detik ini, teman-teman, itu disebabkan karena kamu berusaha mencocokkan hubungan yang sebenarnya tidak cocok. Buat apa kamu memaksakan hubungan yang tidak cocok hanya karena kamu merasa sayang terus kamu paksakan? Itu namanya gila. Tapi kan aku sayang banget mas bro sama dia. Itu namanya bukan sayang, itu namanya drama. Kamu harus tahu cinta itu selalu baik dan menyenangkan. Tidak mungkin menyakitkan. Yang menyakitkan itu drama. Bukan cinta, tapi drama. Drama itu apa sih? Drama itu adalah sesuatu hal yang kamu karang-karang sendiri di otak kamu, alias ilusi yang ada di pikiran kamu, yang sebenar-benarnya gak ada. Tidak ada. Nah, Mas Bro, kecocokan itu berasal dari mana sih? Apa syarat sah bahwa saya dengan dia bisa dikatakan cocok, Mas Bro? Kecocokan itu bisa terjadi kalau kamu dan dia bisa menjadi sahabat. Sahabat itu maksudnya gimana sih, Mas Bro? Tolong dijelasin dong. Sahabat itu, kamu dan dia ngomongnya harus nyambung, Zat. Kamu dan dia harus bisa menjadi teman diskusi sebagaimana layaknya sahabat dekat. Teman diskusi yang nyambung. Kalau kamu dan dia ngomongnya ketika kamu ngomong dia ha-ho-ha-ho, plang-a-plongo, itu namanya kamu tidak cocok karena kamu berdua tidak bisa menjadi sahabat. Yang kedua, kamu juga harus bisa menjadikan orang itu sebagaimana layaknya teman bercanda, sebagaimana layaknya sahabat. Kamu pikir deh, kalau sahabat itu bercandanya kayak gimana? Nah, itu yang juga harus bisa kamu lakukan dengan dia. Bercanda layaknya sahabat, bukan hubungan yang kaku, sebagaimana layaknya seorang yang berhubungan asmara saja. Saya selalu bilang, kalau kamu ingin mencari pasangan, carilah pasangan yang bisa kamu jadikan sahabat. Sekarang kamu tanya dengan diri kamu sendiri, apakah orang yang kamu galaukan saat ini bisa menjadi sahabat kamu? Kalau kamu berkata, gimana ya Mas Bro, gue masih bingung, bisa jadi sahabat gak ya? Kalau kamu masih bingung, pertanda bisa jadi kemungkinan besar dia bukan jodoh kamu, tinggalkan cari yang baru. Nah Mas Bro, oke, gue tahu bahwa kita harus bisa menjadi sahabat dengan calon pasangan kita. Nah, alasannya tuh apa sih? Kenapa kita sebagai seorang yang mungkin sedang mencari pacar gitu ya, harus bisa mencari calon pacar yang bisa kita jadikan sahabat? Alasan mutlaknya tuh apa? Alasannya adalah begini. Prinsip kelanggengan sebuah hubungan asmara adalah rahasianya kamu berdua harus sama-sama butuh. Sekali lagi, kamu berdua harus sama-sama butuh. Nah, ketika kamu bisa menjadi sahabat, kamu berdua akan saling membutuhkan. Terciptalah sebuah hubungan yang saling membutuhkan, dan itu yang akan membuat hubungan kamu langgeng. Karena ketika kamu berdua sama-sama saling membutuhkan, bukan hanya saling menginginkan, disitulah tercipta sebuah keadaan yang membuat kamu kayaknya gak lengkap deh tanpa adanya dia. Kamu gak mungkin deh bisa lepas dari dia, karena kamu membutuhkan dia, dan dia pun membutuhkan kamu. Itu alasannya. Nah, faktanya yang terjadi saat ini adalah kebalik, teman-teman. Orang itu mencari pasangan hanya berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Kalau berdasarkan keinginan, inilah yang membuat hubungan menjadi tidak langgeng. Karena keinginan akan membuat kamu menjadi bosan. Sementara kebutuhan akan membuat hubungan kamu menjadi saling ketergantungan yang pada akhirnya membuat hubungan kamu berdua menjadi langgeng. Itu rahasia terbesarnya. Karena pada dasarnya, hubungan itu menjadi langgeng karena kamu dan dia sama-sama butuh. Itu fakta dan itu rahasianya. Nah Mas Bro, tadi lu bilang katanya kalau gue cari pasangan harus bisa dijadikan sahabat. Oke, sekarang kalau misalnya kriteria sahabat itu, ciri khas gue dan dia itu bisa dikatakan selain jadi pacar bisa jadi sahabat juga, kriterianya apa? Nah kriterianya gini, kalau kamu dan dia ngobrolnya nyambung, bisa jadi kamu dan dia bisa jadi sahabat. Tapi kalau kamu diajak ngomong dia, atau kamu ngajak ngomong dia, dia cuman pelangak, pelongo, ha-ho-ha-ho, garuk-garuk kepala, mohon maaf, dia bukan jodoh kamu, dia hanya sekedar teman. Karena yang namanya jodoh, itu kalau ngomong nyambung. Kamu ngomongnya A, dia ngomongnya A. Kamu ngomongnya B, dia ngomongnya B. Sehingga terjadilah suatu proses saling membutuhkan. Sehingga disitulah, kamu tidak akan pernah bosan karena kamu seperti layaknya sahabat yang saling membutuhkan. Jelas ya? Nah sekarang pertanyaannya gini, Mas Bro, oke, gue udah tahu kesalahan gue adalah gue salah menafsirkan cinta dan gue juga terlalu lebay menafsirkan cinta. Betul. Nah sekarang gini, ada orang yang bilang Mas Bro, yang namanya isi kepala dan kepribadian itu seksi. Benar gak sih? Jawabannya betul. Kebanyakan cowok nih terutama, cowok itu tidak perlu centil. Sekali lagi, cowok tidak perlu centil. Kenapa? Karena faktanya adalah begini. isi kepala kamu dan kepribadian kamu itu jauh lebih seksi di mata perempuan dibandingkan fisik kamu. Sekali lagi, isi kepala kamu yang brilian dan kepribadian kamu yang memukau itu jauh lebih seksi dibandingkan badan berotot kamu. Itu fakta. Bukankah itu benar, wahai para perempuan? Nah, itu untuk laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, wahai para perempuan. Yang namanya perempuan, memang betul fisik kamu dilihat pertama kali oleh para lelaki. Itu betul, itu fakta. Cuman, yang harus kamu ketahui, wahai perempuan, yang namanya kecantikan itu sekali lagi relatif. Sekali lagi relatif. Cantik tidak pasti sama. Sekali lagi, tidak semua cowok suka dengan cewek kurus. Tidak semua cowok juga suka dengan cewek gendut. Tapi semua cowok suka dengan cewek yang merawat diri. Sekali lagi, merawat diri itu fakta. Nah sekarang, kalau tadi cowok saya bilang jangan centil karena memang yang dilihat cewek adalah isi kepala dan kepribadian kamu, dan cewek saya bilang tadi kecantikan itu relatif, yang penting adalah kamu merawat diri dan menjaga kepribadian kamu, pertanyaan saya adalah, buat apa kamu capek-capek mengejar cinta? Karena pada dasarnya, kalau isi kepala kamu bagus, kalau kepribadian kamu oke, lawan jenis kamu akan ngantri untuk mendaftarkan dirinya buat kamu. Percaya atau enggak, itu benar. Nah sekarang gini prakteknya teman-teman. Daripada kamu sibuk mengejar cinta, kenapa kamu gak fokus aja sih memperbaiki isi kepala kamu dengan meluaskan wawasan kamu? Kenapa kamu gak memfokuskan aja ke penataan kepribadian kamu supaya kepribadian kamu tuh gak amit-amit cabang bayi gitu loh? Kalau isi kepala kamu bagus, kepribadian kamu bagus, lawan jenis kamu pun akan ada kok yang terpukau sama kamu. Tugas kamu bukan mengejar cinta. Dan tugas kamu juga bukan menciptakan drama. Tugas kamu cuma satu. Apa itu mas bro? Tugas kamu hanya merespons orang-orang yang mendaftarkan dirinya untuk kamu. Betul, tugas kamu hanya merespons orang-orang yang membuka dirinya untuk menjadi pasangan kamu. Waduh mas bro, sesimpel itukah? Benar, itu sesimpel itu. Hidup itu sesederhana itu, sesimpel itu, cinta itu sesimpel itu. Cuman jadi ribet karena otak kamu suka bermain drama. Itu penyebabnya. Nah sekarang, saya sudah membagikan semua rahasia emas mengenai fakta cinta yang berdasarkan pengalaman pribadi saya di sini. Saya ingin semua sahabat pagar kehidupan, bagi kamu yang sudah lama subscribe dengan saya atau yang baru mengenal audio saya ingin semuanya menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik. Perbaiki pola pikir kamu tentang cinta, maka cinta yang benar akan datang kepada kamu. Itu yang harusnya kamu taruh di dalam pikiran kamu. Sekali lagi, mulai saat ini, daripada kamu pusing-pusing mikirin gimana cara mendapatkan cinta si A, si B, si C, sekarang kamu pusingin diri kamu untuk menata wawasan kamu, dan fokuslah hanya kepada hal yang kamu sukai dan kamu ahli. Karena ketika kamu menjalani hal yang kamu sukai, disitulah kepribadian kamu akan memukau. Fokuslah kepada hal yang kamu cintai sepenuh hati. Ketika wawasan kamu luas dan kepribadian kamu memukau, kamu pun akan bingung karena ternyata banyak lawan jenis yang akan mendaftarkan dirinya untuk kamu. Kamu tinggal merespons saja. Cukup merespons saja. Oleh karena itu, sekali lagi, saya tidak mau ada yang namanya sahabat pagar kehidupan bermain drama, dan saya juga tidak mau yang namanya sahabat pagar kehidupan, pencinta pagar kehidupan, menjadi orang yang bermasalah dalam hal cinta. Ingat, cinta itu selalu indah. Yang tidak indah, itu bukan cinta, itu drama di dalam pikiran kamu sendiri. Sadari bahwa kamu telah salah jalan dan lakukan apa yang saya katakan tadi untuk berubah hidup kamu ke jalan yang lebih baik. Kamu bisa? Pasti bisa. Masih bersama saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.